Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhtathatuha wa kullu muhtathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azzakumullah. Hari ini alhamdulillah hari Sabtu tanggal 1 Muharram. Tanggal berapa? 1 Muharram 1441 Hijriah. Jadi kalau antum itu tahun Masehi gebiar-gebiaran ya. Sekarang ini tahun Hijriah. Harusnya lebih senang. Ya. Harusnya lebih senang. Nah, kita akan lanjutkan kajian kita dari syarah Ad-Durus Muhimmah Li'amatin Ummah yang ditulis oleh Syekh bin Bas rahimahullah, yang diberikan penjelasan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Badr hafizahullah. Ini kita masuk pada Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin halaman 13. Wa fi qira'atin Maliki Yaumiddin, ada Maliki Yaumiddin, ada Maliki Yaumiddin. Ay Yaumul Jazai wal Hisabi. Malik sama Malik panjang dan pendek itu adalah penguasa dan raja yang menguasai. Sedangkan Maliki Yaumiddin itu yang menguasai. Sedangkan Maliki Yaumiddin raja. Sedangkan Yaumuddin, Yaumiddin yaitu adalah Yaumul Jazai wal Hisab, hari di mana ada ganjaran dan hisab. Fad-dinu wal hisab, agama ini adalah hisab. Wa min asma'i rabbina jalla wa ala, dan termasuk sifat nama-nama dari Rabb kita jalla wa ala adalah Ad-Dayyan. Ya. Artinya di sini adalah Ad-Diyanu ay al-Mujazi al-Muhasib. Wa hadha fi al-khawf min Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Wa min liqa'ihi wal wuquf baina yadayhi. Kama qala Allah jalla wa ala, wama adraka wama adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yauma idzin lillah. Di sini jelaskan tentang Malik Yaumiddin. Itu ada bacaan Malik sama Malik Yaumiddin. Maliknya panjang dan pendek. Yaitu hari di mana ada ganjaran dan ada hisab. Din, fad-din, din itu adalah al-hisab. Dihisab. Wa min asma'i rabbina, dan termasuk nama Rabb kita itu adalah Ad-Diyan. Ya. Ay al-mujazi. Al-mujazi yaitu al-muhasib. Sama. yang menghisap, yang maha zat yang akan memberikan hisap ganjaran, al-mujazi yang memberikan gambaran, al-muhasib yang memberikan hisap. Wa hadza fihi, dan ini ada di dalamnya, yaitu apa? Al-khawfu minallahi, takut dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa min liqa'ihi, dan dari perjumpaan dengannya. Wal wuqufi baina yadayhi, dan berdiri di hadapannya. Kama qala Allah jalla wa ala, sebagaimana firman Allah taala di surat Al-Iftar, ya Infitar, di surat Al-Infitar ayat 17 sampai 19. Wa ma, dan tidakkah adraka ma yaumuddin, tidakkah engkau mengetahui apa yaumuddin itu? Yaumuddin itu apa? Artinya yaumuddin, yaumul hisab, yaumul jaza wal hisab. Thumma ma adraka ma yaumuddin, kemudian apakah engkau tahu apa itu yaumuddin? Yauma la tamliku, hari di mana nafsun, seorang jiwa itu, li nafsin syai'ah, tidak bisa memiliki jiwanya sesuatu apapun. Wal amru yauma idillillah, dan perkara pada hari itu adalah kepunyaan Allah semata. Artinya di situ Allah Azza wa Jal itu yang akan menghisab, Allah Azza wa Jal itu yang akan memberikan pahala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fiha ikhlasul ibadati wal isti'anati. Fa qawluhu iyyaka na'budu, Allahumma barik, faqauluhu iyyaka na'budu ay akhlasu laka ibadati fala a'budu ghayraka, wa iyyaka nasta'inu ay akhlasu ista'anati bika fala astainu bi ahadin siwaka. Antum lihat di sini tentang bagaimana menjelaskan surat Al-Fatihah dengan ringkas, padat dan jelas. Ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan beginilah kita menyampaikan ya penjelasan tentang surat-surat dari Al-Qur'an kepada orang-orang awam. Tidak kemudian disebutkan misalnya tafsir ini, mereka enggak paham. Nah, insyaallah besok, insyaallah kita akan mulai tafsir di surat Al-Bayyinah, insyaallah besok pagi jam 9 di sini sampai zuhur insyaallah bi'inillah. Nah, di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu nasta'inu, kami minta pertolongan. Fiha, di dalamnya terkandung apa? Ikhlasul ibadati wal isti'anati, ikhlasnya penghambaan kepada Allah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Faqauluhu, firman Allah taala iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami itu beribadah, ay akhlusu laka ibadati, aku ikhlaskan hanya kepadamu ibadahku. Artinya apa? Seseorang itu memproklamasikan yang ada pada dirinya, seharusnya mengatakan aku ketika ibadah aku akan mengikhlaskan ibadahku ini hanya untukmu ya Allah, seperti itu. Fala a'budu ghairaka, aku tidak akan beribadah kepada selainmu. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ai akhlusu isna'anati bika fala astainu bi ahadin siwaka, aku akan mengikhlaskan meminta pertolonganku itu hanya kepadamu. Fala astainu, dan aku tidak akan meminta pertolongan bi ahadin, dengan seorang pun siwaka, selainmu. Antum lihat di sini, ketika minta pertolongan seperti ini, minta pertolongan apa saja, tentang dunia apa saja yang menjadi kebutuhan antum, apa saja yang menjadi keinginan yang paling besar dari antum, itu semuanya mintanya kepada Allah Azza wa Jal. Ya, faham sampai di sini? Pertolongan apa saja untuk memahamkan ya agama, untuk melapangkan rezeki, minta tolong untuk dilapangkan rezeki, minta tolong untuk dimudahkan jodoh, untuk di ya yang bujangannya cuma dua di sini, yang order fixed team ya ni, nanti pada boleh ni. Korban yang lainnya enggak ada, cuma ada dua aja. Ya. Nah, di sini antum lihat bagaimana mengikrarkan suatu bentuk ikrar yang ada dalam hati itu bisa menyebabkan sesuatu itu menjadi lebih semangat dalam ibadah, mengikhlaskan. Jadi kalau misalnya taruhlah antum sekarang datang jauh-jauh ke masjid ini dalam keadaan pagi sebelum subuh, ya dengan kedinginan yang sangat, ya sekarang sudah mulai dingin, indrodol. Itu subhanallah bagaimana Allah itu memudahkan antum, ya dari sekian banyak orang yang ingin datang, antum yang diberikan kemudahan. Nah, begitu juga di sini. Fa fi qawlihi iyyaka na'budu bara'atun minasyirki wa fi qawlihi wa iyyaka nasta'in bara'atun minal hauli wal quwwah. Antum lihat di sini penjelasannya. Fa fi qawlihi dalam firman Allah Ta'ala iyyaka na'budu, iyyaka na'budu di sini hanya kepadamu kami beribadah. Ini mengandung pengertian apa? Bara'atun minasyirki. Bara'atun minasyirki. Berlepas diri dari kesyirikan. Nah, sekarang di sini. Syirik itu apa? Apakah sama dengan orang ketika seorang di sampingnya ya punya mobil baru, punya istri baru, punya pakaian baru, punya apa saja yang baru, kemudian yang sampingnya bawel, mengunuwe, syirik lo. Nah, ini bukan seperti itu. Syirik maksudnya di sini adalah syirik apa? Syirik dosa besar, bukan syirik bermakna orang Indonesia iri, bukan. Iya. Itu dosa besar. Yaitu apa? Dosa besar. Ya Rasulullah, ma'a'adhamud dunub. Dosa apa yang paling dahsyat? Antaj'alallahu niddan wa huwa khalaqaka. Menjadikan Allah itu ada tandingan sedangkan Allah lah yang telah menciptakanmu. Allahu Akbar. Aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa fi qawlihi. Jadi syirik ini termasuk juga ketika orang berniat mendua. Ketika sholat, biar ya mertua saya senang, tak sholat nang masjid misalnya. Biar mertua saya senang ketika melihat saya menuntut ilmu. Ini semuanya menduakan niat, seperti itu juga syirik. Wa fi qawlihi, di dalam firman Allah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu nasta'inu, kami meminta pertolongan. Ini sebutkan apa? Bara'atu minal hauli wal quwwah. Berlepas diri dari haul. Ya, haul ini maksudnya di sini apa? Menjadikan apa nih? Di sini haul di sini adalah menisbatkan kekuatan kepada orang atau kepada sesuatu selain Allah. Wal quwwah, kekuatan, daya dan kekuatan dinisbatkan kepada sesuatu selain Allah, ya ini terkandung dalam lafaz wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Kita menafikan, kita berlepas diri bahwasanya ada sesuatu selain Allah mempunyai kekuatan daya. Contohnya antum lihat sekarang. Orang yang tadinya kuburan biasa-biasa saja dianggapnya sekarang menjadi petilasan, menjadi sesuatu yang istimewa. Padahal enggak ada apa-apanya. Bahkan yang paling dahsyat adalah Gunung Tidar ini. Dibilangnya ada makam Syekh Fulan, tapi tidak ada makamnya, tidak ada sumbernya, dan tidak ada di situ keistimewaan sama sekali. Cuma petilasan. Dan berapa banyak orang ingin menggali itu, dijadikan sebagai komoditi untuk mereka mengeruk keuntungan. Nasallahu salam afiyah. Keuntungan yang bagaimana yang mereka inginkan. Itu dahsyat loh. Kebarokahnya tidak ada. Ya. Kemudian di sini jelaskan juga penjelasan iyyaka na'budu tahqiqun la ilaha illallah wa iyyaka nasta'in tahqiqun la haula wala quwwata illa billah. Nah, kalau yang tadi bara'ah, berlepas diri bahwasanya tidak ada apa? Bara'atun minasyirk, berlepas diri dari kesyirikan. Dan tadi bara'atun minal haulil wal quwwah, berlepas diri bahwasanya ada sesuatu lain yang mempunyai daya kekuatan selain Allah. Sekarang iyyaka na'budu kita bisa katakan hanya kepadamu kami itu beribadah. Ini sebagai tahqiqun li la ilaha illallah, sebagai bentuk pengkonfirmasian tentang apa? La ilaha illallah. Maknanya apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu nasta'inu, kami minta pertolongan. Itu sebagai apa? Tahqiqun di la haula wala quwwata illa billah. Ini sebagai bentuk penegasan tentang tidak ada daya kekuatan kecuali Allah. Sebagaimana antum sekarang ini, siapa yang membangunkan pagi ketika antum itu dalam keadaan kedinginan, kemudian ingin sholat malam, ingin sholat subuh berjamaah, ini belum apa-apa. Kalau nanti pas musim hujan, ya, subhanallah. Ini semuanya, ya, kaitannya dengan al-ajru ala hasbi masyaqqah. Pahala ini tergantung dari tingkat kesulitan. Semakin antum sulit dalam menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, semakin besar pula pahalanya. Wahai, jangan kemudian antum ngelukru, berkecil hati. Kemudian, nah, di sini iyyaka na'budu fiha al-khulusu minasyirki warriya. Begitu juga yang ketiga. Begitu juga yang ketiga. Di dalamnya, di dalam penjelasan ayat ini ada al-khulusu, pengikhlasan, berlepas diri, memurnikan minasyirki warriya, memurnikan diri dari syirik dan riya. Antum lihat di sini, kenapa disebutkan di sini minasyirki warriya? Bal ar-riya minasyirki, syirkil asghar. Syirik ini syirik dan riya, sedangkan riya ini adalah syirik kecil. Ya, kenapa disebutkan syirik akbar wa syirik saghir? Kenapa disebutkan di sini minasyirki warriya? Aywa. Karena di sini ada khulus, ada pemurnian. Jadi kalau misalnya antum itu pengin mendapatkan madu yang murni, ya, madu yang murni. Madu yang murni. Anda katakan murni berarti apa? Benar-benar murni. Bukan madu yang abal-abal atau bahkan madu yang kiasan. Ya. Ya. Kiasan bukan sintetis, Mas. Maksudnya kiasan ini yang punya kaki, yang bisa nyuci, ya. Itu madu yang lain. Ya. Tapi ini madu yang pure-pure madu. Ya, itu pasti disaring, pasti ada treatment. Ya. Tidak kemudian antum itu langsung bisa dari hutan ada lebah kemudian langsung disaring, enggak bisa. Itu prosesnya panjang. Wa iyyaka nasta'in, dan iyyaka nasta'in fiha khulusun minal ujubi wal kibriya. Nah, kita sudah bahas di sini. Alhamdulillah. Yaitu ketika wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami itu minta pertolongan, di dalamnya itu ada pemurnian dari ujub. Ujub itu apa? Kagum terhadap diri sendiri. Wal kibriya, dari kesombongan. Nah, sekarang apa beda ujub, riya, sum'ah, dan satu lagi apa? Bukan, khuyala. Sudah pernah kita bahas. Itu perbedaannya. Pertama, ujub. Kemudian riya, kemudian sum'ah, kemudian kibr, kemudian khuyala. Ada lima. Yang pertama ujub, ini adalah kagum terhadap diri sendiri. Yang kedua riya, ini adalah ingin pamer dilihat. Dengan cara dilihat. Riya, ingin pamer tapi dengan cara dilihat. Sum'ah, ingin pamer tapi ingin didengar, dengan cara ingin didengar. Kemudian kibr, itu adalah batarul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kemudian khuyala, kibr fi hayati, ya, jism wal manabis wa ghairi. Khuyala ini adalah sombong tapi dipraktekan, diperagakan dalam bentuk gestur tubuh dan penampilan, itu khuyala. Al-isbalu minal khuyala, isbal, menjulurkan kain di bawah mata kaki, itu termasuk sombong. Sombong yang bagaimana? Yang masuk pada gestur tubuh dan penampilan. Nah, sekarang kita masuk pada ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukkanlah kepada kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ai, ya, dulluna waffaqna ya Allah lisuluki hadas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami dan berikan taufik kepada kami, ya Allah, lisuluki hadas siratal mustaqim, untuk bisa menempuh jalan yang lurus ini. Jadi dulluna wa wafikna ya Allah lisuluki hadas siratal mustaqim. Ya, ya Allah, tunjukkan kepada kami, berikanlah taufik kepada kami, ya Allah, lisuluki hadas siratal mustaqim, untuk menempuh jalan yang lurus. Nah, di sini antum lihat kata-kata ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami, berikan taufik kepada kami. Ini kaitannya bahwasanya orang tidak bisa menjadi menempuh jalan yang lurus kecuali dengan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap orang dikatakan ihdinas siratal mustaqim, tapi ketika ditunjukkan suatu hidayah, petunjuk, dia enggan. Kira-kira bagaimana? Mengucapkannya tidak faham apa yang diucapkan. Wo bedino peng pitulas dungo ihdinas siratal mustaqim, tetap melakukan kesyirikan. Nah, gimana kira-kira? Karena dia tidak faham apa yang diucapkan itu tentang ihdinas siratal mustaqim. Dia hanya mengucapkan itu sebagai bentuk apa? Lunas ritual, seremoni. Nek wis salat ya wis. Tapi neng nang mbah dukun ya terus. Allah Ustaz. Nah, di sini wa ittiba'ihi, dan agar bisa ittiba' mengikutinya. Qala ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih, di surat Al-An'am ayat 153. Surat Al-An'am surat keberapa? Ayo Ustaz. Dan sesungguhnya hadha sirati mustaqima fattabi'uhu, sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah kalian. Ya, jalan yang lurus itu. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqu bikum an sabilihi, maka kalian akan bercerai-berai dari jalan yang lurus tersebut. Maka di sini dalam hadis yang lainnya disebutkan khata khututun. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam khata khututun yaminan wa shimalan. Wa khata bi khattat, ya khat mustaqim. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menggaris kanan dan kiri, dan menggaris pula garis yang lurus. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang maksud dari ayat ini. Ya, jalan yang kanan kiri ini adalah jalannya orang-orang yang sesat, jalan-jalannya orang yang mengikuti syaitan. Jalan yang lurus ini adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah azza wajalla menganugerahi kita untuk bisa sampai akhir kehidupan kita, kita mengikuti jalan yang lurus, jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Nah, wa huwa dinullahi alladhi radiyahu li ibadihi wa la yardha lahum dinan siwahu. Ini adalah agama Allah yang Allah ridha dengannya kepada hamba-Nya, wa la yardha lahum dinan siwahu, dan Allah tidak ridha bagi mereka ada agama selain dari Islam. Nah, ini insyaallah itu dulu sementara yang kita bisa ambil faedahnya. Setelah ini kita membahas tentang kitab Syarah Hilyah At-Thalabul Ilmi yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid, yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan insyaallah kita besok ada 3 kajian atau 4 kajian bahkan dari subuh. Pertama Ad-Durus Yaumiyah minas Sunan wal Ahkam Syar'iyyah, kemudian dari kitab Syarah Durus Muhimmah li Ammatin Nas li Ammatil Ummah, kemudian yang ketiga Syarah Hilyatul Talabul Ilmi, yang keempat adalah tafsir. Tafsir dari jam 9 sampai jam 12 kita akan mulai dengan tafsir Al-Bayyinah. Insyaallah bi'inna. Allahumma salli wa sallim wa barik wa qurma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik Mustafa. Ayo. Ini jadi syirik. Jadi syirik. Namanya syirkul lafzi. Syirik yang terkandung dalam lafaz. Mereka enggak faham, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kefahaman kepada mereka, hidayah kepada mereka, bahwasanya balik maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Wahai Rabb, ya bil Mustafa, dengan nabimu. Mustafa di sini adalah nabimu. Ya, balik maqasidana. Sampaikanlah apa yang menjadi tujuan kami. Nah, ini jadi syirik. Karena mengambil wasilah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan wasilah untuk doa, untuk dikabulkan doa, tidak. Tapi kalau kita mengambil wasilah dengan salawat kepada Nabi, boleh. Paham enggak? Ketika doa kita selipkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad dan seterusnya, itu boleh. Tapi kalau disebutkan balik maqasidana, itu enggak ada. Ini namanya syirkul lafzi. Dan ini masuk dalam bentuk apa? Ghulu. Berlebihan. Ya, demikian yang kita bisa ambil faedah. Allahumma salli wa sallim wa barakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Kita salat Isra dulu, kemudian habis ini kajian syarah ini talabul ilm sampai insyaallah jam 7. Allahumma salli wa sallim wa barakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.